ايه بس الفن دوبك يدوب على الله آية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita insyaallah masih melanjutkan syarah dari pembatal al-Islam yang kelima dalam ta'liq yang telah kita baca pada beberapa halaman, yang dibawakan oleh Jami' Abu Abdillah Mahad bin Nasir al-Fihri dalam catatan kaki. Ini masih tertinggal sedikit pada halaman 142 dilihat. Berkata Al-Fihri hafizallahu ta'ala yang mengumpulkan syarah ini, idza tabayyana dhalik fawajibun ala kulli muslimin ayyahdhara min ayyaqa'a fi qalbihi bughdun lid-din fayahlaku. Jika telah jelas perkara yang telah tadi disebutkan sebelum ini tentang makna yang dikandung oleh ayat Al-Quran dalam surat apa? Surat apa? Dzalika bi'annahum kahrihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Surat Muhammad. Yang demikian itu sungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghanguskan amalan-amalan mereka. Penjelasan tentang karihuma, ma ini diartikan oleh sebagian orang dengan arti al-jami. Arti apa? Jami ini apa? Seluruh. Seluruh. Yani seluruh apa yang Allah turunkan. Dan itu tidak benar. Dan dijelaskan panjang lebar dari beberapa nukilan yang dibawakan oleh Al-Fihri dari Ahlul Ilm. Kemudian dilanjutkan perkataan beliau, idza tabayyana dzalik, jika telah jelas apa yang telah disebutkan dalam talib tadi, maka yang wajib atas seluruh muslim, atas seluruh muslim kewajiban mereka, ayyahdhar. Apa makna ayyahdhar? Waspada. Maka yang wajib atas seluruh muslim untuk dia itu mengambil kewaspadaan dari wujudnya dalam hati orang tersebut atau diri orang tersebut seorang muslim kebencian terhadap din. Kalau sudah ada dalam hatinya terjadi kebencian terhadap agama ini, maka dia akan binasa. Jadi wajib atas seluruh muslim untuk mengambil kewaspadaan akan terjadi dalam hatinya kebencian terhadap din, terhadap agama. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka dia akan binasa. Disebabkan apa? Kebencian terhadap din ini. Demikian juga wa'alal alim hayyihamilan nas alal ma'hud ala wasat. Kewajiban atas seorang alim membawa manusia di atas perkara yang ma'hud, al-wasat, perkara yang sudah dikenal, dengan perkara yang sifatnya pertengahan, jangan condong kepada dua sisi. Apa itu dua sisi? Sisi yang pertama yaitu jangan terlalu dikatakan falayadhabihim madhabasyiddah, janganlah membawa manusia itu kepada pemahaman yang syiddah. Syiddah itu apa? Ekstrim, keras, ekstrim, jangan. Jadi seorang alim kewajiban dia membawa manusia kepada perkara yang sudah ma'hud, perkara yang sudah diketahui dia adalah perkara yang wasat, pertengahan. Maka janganlah seorang alim tadi membawa manusia kepada pemahaman ekstrim, keras. Demikian juga wala yamilu bihim ila tarf al-inhilal. Demikian juga seorang alim enggak boleh condong membawa kepada manusia, membawa manusia kepada sisi inhilal, sisi apa? Inhal apa? Inhalla yanhalu inhilal. Apa maknanya? Lenyek ataupun ucul, luput. Inhilal itu dikata apa? Inhalla yanhalu inhilal. Apa maknanya? Lepas dari din. Jadi tidak konsis dalam din, bahkan ini halal, ini lepas. Lepas dikarenakan lewat daripada perkara yang tadi pertengahan, sehingga perkara yang dijalani oleh seorang alim membawa manusia kepada sedikit demi sedikit lepas daripada pemahaman yang benar. Fa'inal khuruj ilat al-atraf kharijun anil adil. Maka sebenarnya keluar dari, keluar kepada atraf. Atraf itu jamak dari kata taraf. Taraf itu sisi. Berarti di sana ada sisi. Nah, maka karena ada sisi, maka ada pertengahan. Pertengahan itulah yang diminta. Kalau ke arah sisi, menjadi keluar daripada keadilan, baik sisi inhilal atau sisi syiddah, sisi ngelenyek atau sisi keras, ini keluar daripada keadilan. Wala taqumu bihi maslahatul khalq, wala taqumu bihi khuruj ilal inhilal aw ilal atraf, tidak bisa tegak dengan perkara tersebut kebaikan hamba Allah Subhanahu wa taala, baik tasaddud ataupun inhilal, apa ngelenyek, dua perkara ini tidak bisa membawa kepada kemaslahatan hamba Allah. Amma tarful inhilal fa huwa madinatul masyi ma'al hawa wasyahwa. Adapun sisi ngelenyek, maka ini adalah suatu kesan akan mengajak manusia ini berjalan mengikuti hawa nafsu dan selera, sesuai selera. Wallahu jalla wa ala nahana an ittiba'ihima. Allah jalla wa ala melarang kita dari mengikuti dua perkara tadi, yaitu apa? Hawa sama syahwah. Wa amatar futasaddud fa inha muhlikatun tubghidul amadina. Juga demikian sisi yang lain selain pertengahan, sisi yang sisi lain yaitu tasyaddud keras juga membinasakan. Kenapa? Karena akan membuat orang awam ini benci terhadap agama. Wa 'alallahi qasdus sabil, yakni tadi al-mahud al-wasat. Wa 'alallahi qasdus sabil, yakni jalan yang pertengahan inilah yang seharusnya ditempuh oleh seorang muslim atau seluruh muslim, bahkan juga seorang alim. Nah, perhatikan seperti yang tadi dipahamkan kepada kita bahwasanya dzalika ba'annahum karihu ma anzalallah, dengan pemahaman ma bimana jami ini kepada taraf yang mana, sisi yang mana, sisi inhilal. Yang demikian itu sesungguhnya mereka membenci seluruh apa yang Allah turunkan. Ini sisi ini halal. Jadi kalau Allah membenci sebagian, enggak mengapa. Membenci syarat Allah sebagian, enggak mengapa. Kalau membenci seluruhnya, baru bermasalah. Ini pemahaman yang lenyek, yang dikatakan taraf al-ini halal. Dan bukan seluruh kebencian akan mengeluarkan seorang dari agama. Kalau dikatakan seluruh kebencian akan mengeluarkan dari agama, maka dikatakan apa? Sisi tasyaddud. Maka orang itu perlu dirinci, kebencian yang mana yang akan membawa keluar seorang dari agama? Kebencian terhadap syariat Islam walaupun sebagiannya. Kalau kebencian terhadap suatu amalan ini enggak harus. Dan telah kita lalui beberapa contoh yang dibawakan oleh beliau dari kalamnya Ahlul Ilm seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Bahwasanya bukan seluruh kebencian akan mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Tapi kalau benci terhadap tasyri', terhadap syariat perkara tertentu, maka benar itu kekufuran walaupun satu perkara. Adapun pemahaman bahwasanya ma tadi dzalika bi annahum karihu ma ma anzalallah, seluruh apa yang Allah turunkan, kemudian dari situ kebencian terhadap sebagiannya enggak masalah, ini atau enggak menjadikan kufur, ini adalah perkara yang membawa kepada ujung inhilal atau sisi inhilal, sisi ngelenyek. Demikian juga membawa kepada seluruh kebencian akan membawa kepada kekufuran tanpa dirinci, juga pemahaman yang melampaui batas dalam arti apa? Syiddah, keras. Dan itu tidak benar. Maka yang benar adalah dirinci. Nah, maka itu perhatikan di sini lanjutan dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Halaman 142 lihat, mas'alatun, permasalahan. Wasu'ila, yakni Syekh bin Baz ditanya, an karahatil lihyah. Lihyah atau liha di sini? Salah. Kalau lihyah pakai tak marbuto. Ini pakai apa? Liha atau luha. Liha ini jamak. Lihya pakai tak marbuto jenggot. Kalau liha jenggot-jenggot jamak. Tapi maknanya adalah membenci jenggot itu saja. Beliau ditanya tentang membenci jenggot. Fajaba man karya syar'allahi fiha kufrun. Lian akal ahwali anha sunnatun mu'akkadatun. Maka beliau Syekh bin Baz menjawab tentang pertanyaan tersebut, orang yang membenci jenggot. Jawaban beliau, siapa yang membenci syarat Allah dalam perkara jenggot ini, maka dia kafir. Fiha, yaitu fi masalatil liha, jenggot. Siapa yang membenci syarat Allah dalam perkara jenggot ini, hukumnya dia kafir. Karena minimal keadaan jenggot ia adalah sunnah yang diperkuat, yang ditekankan, ini minimal. Aqallu ahwal, minimal keadaan jenggot adalah perkara sunnah yang ditekankan. Ini dinukil dari Syarhu Kasbi Syubhat. penjelasan tentang kasbu subuhat. Kasbu subuhat itu kerjanya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kasat nomor 3 bagian alif mukhtasaran secara ringkas. Qauluhu aqallu ahwaliha laisa muraduhu anna sunnatun au anna fiha khilafan. Bal yuridu hatta law qudira ada mewujubi ifa'iha. Fala raiba anna ifa'aha sunnatun nabawiyatun. Faman kariha tasri Allah taala fiha kafarah. Li'annaha mimma anzalallahu ta'ala fal khilafu law furidah wujuduhu la yu'athiru fil hukum bi kufril karih. Nah. Berarti kan? Di sini Al-Fihri menjelaskan tentang perkataannya Syaikh bin Baz, aqallul ahwal, minimal keadaan perkara jenggot. Ini bukan maksud beliau, bukan maksudnya Syaikh bin Baz bahwasanya sunnah, atau bukan maksud beliau di sana ada khilaf. Bahkan beliau menginginkan taruhlah, ya kan, lau kudira namanya, seandainya ada bahwasanya perkara jenggot ini adalah tidak wajib untuk dipelihara, maka enggak ada ragu lagi memelihara jenggot adalah perkara sunnah nabawiyah. Yakni tarikonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang membenci syariat Allah dalam perkara jenggot ini maka dia kafir. Perhatikan, perkara sunnah pun kalau dibenci, pensyariatan tersebut sebagai perkara sunnah, terlah bukan wajib, hukumnya kah? Kafir. Sekarang salat qabliyah dan ba'diyah. Sunnah kah dia? Sunnah. Bagaimana kalau orang itu membenci syariat sunnah qabliyah dan ba'diyah? Hukumnya sama saja kah? Kafir. Kenapa? Karena masalah jenggot adalah termasuk apa yang Allah turunkan. Mimma anzalallahu ta'ala. Perkara jenggot adalah perkara yang termasuk yang Allah turunkan. Fal khilafu, perselisihan, seandainya ada, law furida wujudu, seandainya apa? Ada, tidaklah mempengaruhi hukum tentang kufurnya seorang yang membenci syariat dipeliharanya jenggot. Nah, ini berbahaya sekali. Maka kalau itu Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, kita akan ditanya bagaimana seorang yang mendaftarkan diri sebagai tentara, sebabnya jangan, karena pertama kali yang diperintahkan adalah untuk memotong jenggot. Nah, pemilu. Semoga beritanya bagaimana seorang itu mendekatkan diri jadi tentara, jadi jundi, jadi polisi. Jangan. Kenapa? Karena pertama kali dia perintah adalah untuk motong jenggot. Nah itu. Padahal di Amerika saja jenggot boleh dipelihara bagi para tentara. Tapi di negeri-negeri Islam, ya kan, dilarang untuk melihara jenggot. Di Indonesia, tentara, polisi, dan semisalnya semuanya dipaksa untuk mencukur jenggotnya. Disuruh gundul, gak boleh tumbuh. Kalau tumbuh dilirik oleh komandannya dengan lirikan sinis dan dicurigai dan yang semisalnya. Makanya itu kasihan. Kasihan seorang yang, ya kan, kadang terjerat dalam perkara tersebut. Kemarin ada kawan, dia sebagai reserse. Reserse siapa? Reserse itu intel. Reserse itu bagian apa? Bagian penyidik kan? Ya, di polsek. Nah itu, dia memang sengaja melihara jenggotnya. Itu pun dibatasi oleh kepalanya. Kok segitu saja, enggak perlu dibatasi lagi. Itu pun karena dableknya dia nambeng. Artinya apa? Swiss, pokoknya dablek aja. Makanya susah. Kerja di hotel pun kayak gitu. Rata-rata apa? Dipaksa gak boleh melihara jenggot. Jadi rumah-rumah makan yang istimewa juga gak boleh. Pokoknya banyak masalah. Maka kalau itu mereka yang melarang-melarang orang untuk memelihara jenggot ini bisa jadi ada hatinya kebencian terhadap syariat dipeliharanya jenggot. Kalau sampai ke situ sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Kenapa? Karena tadi dikatakan apa? Man karya syar'allahi fiha. Fiha. Kalimat fiha maknanya apa? Dalam masalah jenggot. Siapa yang benci syariat Allah dalam perkara jenggot maka dia kafir. Maka kadang orang itu enggak terasa mengejek orang-orang yang punya jenggot panjang dikatakan apa? Dipanggil be. Pohon be apa maksudnya apa? Diserupakan dengan kambing. Dia enggak tahu bahwasanya itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu maka dia kafir. Ini perlu diwaspadai. Mas'alatun anakunna. Waqala berkata Sa'id bin Bas, qala Allahu fi sahaba liyaghidha bihimul kuffar. Liyaghidha bihimul kuffar. Sifatnya para sahabat yang begitu konsis dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Konsis dengan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tersebut membuat orang-orang kafir apa jengkel. Falladhi yughiduhu sahabatu wa yakrahu as-sahaba la syakka fi kufrihi wa dalalihi. Maka yang menjadikan sahabat itu marah dan juga dia juga membenci para sahabat, maka enggak ada ragu dalam kekufurannya dan kesesatannya. Falladzina yabghiduna sahabata umuman yasubbuna sahabata umuman la yakununa muslimin abadan. Maka mereka-mereka yang membenci para sahabat secara umum, mencela para sahabat secara umum, mereka bukanlah orang-orang muslim sama sekali. Pemirsa, ini perkara yang tadi telah kita sebutkan. Amma sabbu ba'dihim in wujida syai'un minal hikat ala bukdihim fada fiskun wa dolalun walakin ala yakunu kufron akbar. Adapun mencela sebagian para sahabat, jika didapatkan sesuatu dari orang tersebut, suatu kedengkian terhadap sebagian para sahabat, maka ini adalah suatu kefasikan dan kesesatan. Akan tetapi bukan termasuk, bukan menjadi kekufuran kufur akbar. Oh ya Pak. Kalau membenci para sahabat secara menyeluruh, ini menjadi tidak muslim. Kalau membenci sebagian mereka, ada kedengkian pada sebagian mereka, ini kefasikan dan kesesatan. Akan tapi bukan menjadi kekufuran kufur akbar, kufur besar. Mas'alatun qala falladzina yuharibuna ta'addud minan nisa' war rijal musadimuna lisara wa yakhsha 'alaihim min al-insilah min ad-din na'udzubillah likarahatihi ma syara Allahu. Maka mereka-mereka yang memerangi apa, memerangi apa? Poligami. Mereka-mereka yang memerangi syariat mempoligami wanita, maka orang-orang tadi adalah musadimun, berbenturan dengan syariat, menabrak syariat. Dikhawatirkan atas mereka akan insilah, akan apa? Akan lepas daripada agama. Naudzubillah. Dikarenakan kebencian mereka terhadap apa yang Allah syariatkan. Tengok ya, wah, maka kalau itu perhatikan. Peraturan-peraturan yang ada di negeri ini memang membahayakan. Biasanya PNS enggak boleh apa? Enggak boleh poligami ya. Enggak boleh. Berita enggak boleh? Enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Makanya enggak boleh poligami. Nah, itu. begitu. Kalau enggak, mereka akan nyuri-nyuri, sembunyi-sembunyi. Nah, kalau selain PNS boleh, tapi dengan syarat yang begitu banyak, syarat yang menyelisih syarat Allah. Ini berbahaya. Maka di sini peraturan yang dibikin bisa jadi peraturan yang memerangi hukum poligami, syariat poligami. Ini berbahaya. Walid da'wahum anna dhalika yadurul mustama. Mereka mengklaim bahwasanya poligami ini adalah membahayakan masyarakat. Au garu dhalik mimma yadda'un. Atau selain daripada ungkapan tadi, dari apa-apa yang mereka klaim. Fa'ana akhsha ala ha'ula'i ayartaddu an dinihim wahum la yas'urun. Kata Syekh bin Bas, maka saya, kata Syekh bin Bas, saya khawatir atas mereka-mereka itu akan murtad dari agama mereka, sedangkan mereka tidak terasa. Nah, ini diantaranya apa? Memerangi syariat poligami. Beliau mengkhawatirkan atas mereka itu akan murtad dari agama mereka, sedangkan mereka tidak terasa. Li'annahum yudaduna syar Allah, karena mereka dalam menentang syariat Allah. Wa yudaduna kitab Allah, dan mereka menentang kitabullah. Wa yudaduna Rasulullah, dan mereka menentang Rasulullah. Fadha mungkarun azimun, ini adalah kemungkaran yang sangat besar. Tengok, kemungkaran yang sangat besar. Nah, kalau itu tidak gampang, seorang itu yang penting mendapatkan kekuasaan. Lebih-lebih lagi didukung untuk dapat kekuasaan. Nanti di sana akan memerangi agama Allah tanpa terasa. Maka yang mendukung dan yang didukung semuanya punya andil dalam kejahatan dalam agama. Punya andil dalam kriminal terhadap agama. Punya andil dalam penjahat-penjahat yang mereka ini memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Harus hati-hati. Dan semuanya rata-rata apa? Demi perut. Demi perkara dunia. Wa qala ayyuhan man kariha ta'addud az-zawjat wa za'ama anna 'adama ta'addud afdalu fa huwa kafir murtadun 'anil Islam. Tengok di sini. Juga beliau berkata, siapa yang membenci ta'addud, apa ta'addud itu? Ta'addud. Siapa yang membenci banyak istri? Ta'addud itu adalah lawan daripada tunggal. Lebih daripada satu, maksimalnya adalah empat. Siapa yang membenci orang itu punya istri yang lebih daripada satu, dan dia menganggap bahwasanya tidak ada poligami itu lebih afdol, maka dia kafir murtad dari Islam. Tengok, siapa yang mengatakan tidak poligami itu lebih afdol? Halo, assalamualaikum. Baik, insyaallah dilanjutkan. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Mana tadi? Wa qala ayyuhan man kariha ta'addud az-zawjat wa za'ama anna 'adama ta'addud afdalu fa huwa kafir murtadun 'anil Islam. Siapa yang membenci poligami dan dia menganggap bahwasanya tidak poligami itu lebih afdal, maka dia kafir keluar daripada Islam. Li'anna wal iyadzu billah mungkarun mungkirun li hukmillahi wa karihun lima syara'allah. Karena kita berhitung dengan Allah SWT, karena orang tadi telah mengingkari hukum Allah dan membenci apa yang Allah syariatkan. Man kariha ma'anzalallah habita amalahu, habita amaluhu. Siapa yang membenci apa yang Allah turunkan, maka amalannya hangus. Fala yakrahu ta'addud az-zawjat wa yara syari'a qad dhalamat aw anna hukmallahi fi hadha naqisun aw ghairu tayyibin aw anna ma yaf'alunahu fi biladin nasara min al-wahida aula wa afdal hadha kullu riddatun 'anil Islam. Maka yang membenci poligami dan melihat punya pandangan dia bahwasanya syarat ini telah mendzalimi, atau hukum Allah dalam hal ini perkara yang kurang, enggak sempurna atau enggak bagus. Hukum Allah dalam perkara poligami adalah enggak bagus. Dan sungguhnya apa yang mereka lakukan di negeri Nasara dengan istri cuma satu, ini lebih utama, lebih afdol, ini seluruhnya adalah kemurtadan daripada Islam. Alhasil anna man karhiya ma anzalallahu wa ma syara'allahu fa huwa murtad. Ringkasnya, siapa yang membenci apa yang Allah turunkan, siapa yang membenci apa yang Allah turunkan dan membenci syariat Allah, maka dia murtad. Wa kadza man aujaba wa kadza man ahabba wa radiya bima haramallah innahu tayyibun wa munasibun kazina wa sariqa yakunu kafiron aidon. Demikian juga orang yang senang dan ridho dengan apa yang Allah haramkan dan dia bilang ini bukan haram, ini bagus, ini adalah yang sesuai, seperti perkara zina, pencurian dan semisalnya, maka ini adalah kafir juga. Ini dinukil dari fatwa Nurin al-Darab punya Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Mas'alatun, permasalahan baru. Su'ila kila lahu rajulun yakulu an akrahu wahsya wahsi ibn harb radhiyallahu anhu li anna rasul yakrahuhu. Beliau ditanya tentang suatu permasalahan. Ada seseorang yang bilang, aku membenci Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Wahsy nama seorang sahabat. Seorang sahabat namanya Wahsy bin Harb. Saya membenci. Kenapa? Karena Rasul suka membenci dia. Fajaba hadza ghalatun. Orang yang membenci Wahsy bin Harb dengan alasan karena Rasul suka membenci dia, membenci Wahsy tadi, maka dia membencinya, maka dia beliau Syekh bin menjawab, ini adalah kesalahan. Alai taubah ilallah, kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah. La yajuz, tidak boleh. Li'annahu minas sahabah yajibu hubbuhu. Kenapa? Karena Wahsy bin Harb termasuk dari para sahabah, maka wajib untuk dicintai. Wain kana indahu ba'adun nakas, sekalipun Wahsy bin Harb memiliki sebagian kekurangan. Dinukil dari silsilatu liqa'at ikhwa billah kaset nomor 7 bagan ba' tasjilat bardain. Jadi enggak boleh membenci seorang sahabi, bahkan wajib bertaubat. Mas Anaton, beliau sempat berkata, maklumun anna kaunal insan yubadiru ila salawat al-khams fi waqtiha fil jamaah wa yuhafidu alaiha wa yada'u, jangan dibaca yada'u, wa yada'u asgolahu. Tulanan kita bisa mobil-mobilan di kene, tak boleh. Wajadu asgolahu waktu solat, wajadu naum waktu solat, wajru dalika sabun ala badil nufus. Walakin ida rawadha nafsahu wajahada sarat hadil amala, hadil amalu naiman yajiduhu fi qalbihi, wasarat nafsuhu matiyatan lahu fi hadha. Tutawi'uhu li'annahu rawwadaha wa jahadaha. Perhatikan, berkata Syekh bin Baz, maklum perkara yang sudah jelas dan maklum bahwasanya keberadaan seorang insan adalah bergegas ke salat lima waktu, bergegas yubadir. Apa yubadir? Segera. Badara yubadiru itu bergegas. Itu perkara yang sudah maklum, keberadaan insan itu bergegas kepada salat lima waktu di, pada waktunya dalam jamaah, dan juga menjaga salat jamaah dan meninggalkan kesibukannya waktu salat, meninggalkan tidur waktu salat dan yang lainnya, itu perkara yang sulit. Jadi seluruhnya bersegera menuju ke salat lima waktu pada waktunya dalam jamaah, menjaga salat lima waktu dalam berjamaah, meninggalkan kesibukannya waktu sholat, meninggalkan tidur waktu sholat dan yang lainnya, ini benar-benar memang perkara sulit atas sebagian jiwa. Akan tetapi apabila dia ini rawwadho yurawwidu tarwid, apa? Membiasakan. Atau mana rawwadho? Apa makna artinya olahraga? Paman, riyadhah. Apa menolak? Berarti membiasakan diri. Kalau lari sekali saja setahun itu namanya bukan olahraga. Namanya olahraga, raganya diolah. Masuk semua 1 bulan sekali. Ya, berarti kan sering. Jadi siapa yang membiasakan dirinya dan menekan dirinya dalam amalan-amalan tadi, maka menjadilah amalan tadi perkara yang nikmat, enak didapatinya seorang insan dalam hatinya. Wasorot nafsuhu matiyatan lahu bihada, maka jiwanya menjadi matiyah. Matiyah itu apa? Sebagai perkara yang biasa jalan kepada perkara tersebut, perkara yang dia biasa dilakukan. Tutawiuhu, nah, jiwanya akhirnya apa? Taat dengan apa yang telah terbiasa telah dilakukan. Li'annahu rawwadhaha, karena dia membiasakan dan menekannya jiwa tadi untuk melakukan perkara-perkara yang tadi, diantaranya apa? Salat 5 waktu berjamaah pada waktunya. Memang benar itu, meninggalkan kesibukan waktu sholat, meninggalkan kesibukan itu sulit perkara itu. Tapi kalau sudah biasa maka enggak ada kesulitan. Tapi kalau sudah terbiasa masbuk, kadang-kadang masbuknya sampai tinggal tasawuf terakhir. Kadang-kadang masbuk seluruhnya, masbuk sampai masbuk 4 rakaat. Kalau terbiasa akhirnya ya biasa. Nah, itu. Maka kalau orang itu terbiasa melatih dirinya dalam menghadiri salat jamaah di pada waktunya, bergegas ke salat 5 waktu, walaupun perkara ini sulit, tapi kalau sudah dilatih tiap hari maka akan menjadi enak pada jiwanya, pada hatinya. Jadi enak. Bahkan dia kalau sampai terlambat 1 rakaat saja sudah merasa apa? Enggak enak. Masbuk 1 rakaat saja enggak enak. Kalau sudah terbiasa apa? Mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau sudah enggak terbiasa seperti itu, ya enggak apa-apa lah kok asik untuk jamaah guru-guru titik. Nah, kadang-kadang kita mendapati salat subuh itu ya kan sudah hampir jam 5 kadang-kadang belum ada yang hadir, masih satu-satu kelemer. Kalau orang sugihan istilahkan apa, seperti apa, tumo sewe. Antum tumo sewe tahu? Tahu tumo sewe? Tumo sewe apa? Kutu yang ada dalam pakaian itu dikatakan tumo sewe. Jalannya kan pelan-pelan kelemer. Nah, itu. Ada orang sugihan kalau menyindir orang yang enggak begitu bergegas dalam satu urusan dikatakan kelemar segitu mau sewek. Ngerti sewek tau pak? Sewek itu tape lo. Tape lo. Jari. Nah, itu mau jari. Kutu jari. Taib. Waqala al-agani wal malahi tum bitun nifaq. Al-agani wal malahi. Nyanyi-nyanyian wal malahi. Malahi itu apa? Perkara-perkara yang melalaikan itu malahi, malha. Jamaknya malahi. Ya laha yalhu, lahwan. Isma alatnya malahi ataupun semakanya malahi. Nyanyi-nyanyian dan tempat-tempat yang melalaikan itu atau alat yang melalaikan itu adalah menumbuhkan kenifakan. Watum bitu fil qulub karahatal haq, dan juga menumbuhkan dalam hati kebencian terhadap kebenaran. Menumbuhkan kebencian terhadap Al-Qur'an. Menumbuhkan kebencian terhadap majelis zikir. Menumbuhkan kebencian terhadap ilmu. Menumbuhkan kebencian terhadap perkara ibadah dan salat-salat. Waridha bi kulli fiskin wa kulli bala'in, dan menumbuhkan ridha dengan seluruh kefasikan dan seluruh musibah, seluruh bala itu apa? Bencana dalam agama. Fadza min athariha fil qulub hatta yudlimal qalba wa yaswat. Hatta inilah dari pengaruh-pengaruh negatif nyanyian dan alat-alat yang melalaikan seperti musik. Pengaruhnya adalah itu tadi dalam hati, sampai hatinya itu menjadi hitam, menggelapkan hati dan menjadikan hitam hati. Nah, itu nyanyian dan musik-musik dan semisalnya itu. Makanya kita melihat orang yang suka main biliar dan lagu-lagu malas datang ke masjid. Bahkan pak guru, para khotib-khotib di masjid, khotib Jumat biasanya apa? Waktu salat jamaah enak aja, lunga ngarit ngono wae. Nah. Ora open, salat asar jarang hadir ke masjid. Yang hadir nanti 1-2 orang. Salat duhur pun begitu. Ya, kalau nanti capek dari kerja, hiburannya apa? Nonton televisi. Tidur bersama televisi. TV sebagai pengantar tidur. Sebagai pengantar tidur. Pengantar tidurnya adalah televisi. Televisinya hidup terus, dianya sudah ngorok dan ngiler. Nah itu. Wasila ba'dul ma'mumin yatajaru min qiratil sajdah wa dahar fajrul jum'ah. Ditanya oleh Syekh bin Baz, sebagian makmum itu merasa enggak enak dengan kalau imam itu membaca surat sajdah dan surat apa? Ad-dahar di malam di pagi salat Jumat. Fa ajaba hadis sunnatun fa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabata fi ala hadis sahih. Membaca surat sajdah itu dan ad-dahar itu adalah sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dan telah tertetapkan dalam perkara ini hadis-hadis yang sahih. Wala yatabarram minha imma jahilun wa imma dhaiful iman. Yang enggak suka dengan bacaan surat sajdah di salat subuh dan ad-dahar tadi, kalau enggak jahil, ya dia paling imannya lemah. Baik. Salam dulu kita cukupkan dan masih berapa? Sedikit ini, insyaallah besok kita lanjutkan sambil masuk ke pembatal yang ke-6 insyaallah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin.